Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita masih melanjutkan bab sifatus salat dari kitab Zadul Mustaqmi' lil Imam Musa bin Ahmad rahimahullah. Kita sudah menyelesaikan al-qiyam, yakni berdiri setelah membaca suratul Fatihah, kemudian membaca surat ba'dal Fatihah. Qala rahimahullah, summa yarka'u mukabbiran, kemudian rukuk dalam keadaan bertakbir. Nah, jadi setelah membaca surat ba'dal Fatihah, rukuk dengan bertakbir. Nah, ikhwani fi din, a'azakumullah, di sini kalau kita melihat yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah, summa yarka'u mukabbiran, kemudian rukuk dan bertakbir. Ini kemudian rukuk dalam keadaan takbir, menunjukkan ikhwani fi din, a'azakumullah, tatkala seorang rukuk itu, nah, dia juga mengucapkan takbir. Di tatkala dia rukuk, dia mengucapkan takbir. Baik. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kapan letaknya takbir? Kapan letaknya seorang mengucapkan Allahu Akbar? Tatkala dia rukuk, letaknya nam bainal intiqal wal intiha. Maknanya letaknya antara dia bergerak untuk naam rukuk dan batasannya sampai rukuk. Sehingga ikhwani fidina azakumullah, takbir itu bukan zikir rukuk. Nah, jadi takbir itu bukan zikir rukuk, tapi takbir itu adalah zikir antara berdiri dan rukuk. Jadi seorang tatkala bergerak untuk rukuk, itulah waktunya dia mengucapkan takbir. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, sebuah kesalahan kalau seorang tatkala rukuk dia takbirnya tatkala sudah sempurna rukuk. Nah, sudah sempurna rukuk dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini sebuah kekeliruan. Karena takbir itu zikir yang diucapkan antara berdiri dan rukuk, jadi tengah-tengahnya. Jadi takbir itu bukan zikir rukuk. Nah, zikir rukuk itu ada sendiri. Nah, tapi tatkala dia berdiri dan mau rukuk, itulah tempatnya dia mengucapkan takbir. Ini ikhwani fi din, a'azakumullah. Baik. Sebagian para ulama ada yang menyatakan bahwasanya takbir itu letaknya sebelum dia rukuk, sebelum dia bergerak. Nah, sebelum dia bergerak untuk rukuk, itulah tempatnya. Tapi ikhwan ibn a'azakumullah, pendapat yang sahih, nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, baik, ayyakuna takbir fi ma bainal intiqal wal intiha. Nah, bahwasanya takbir itu letaknya antara perpindahan dan akhir dari gerakan pindahnya, sehingga bukan tempatnya mengucapkan takbir tatkala seseorang sudah sempurna dalam keadaan rukuk. Dia bergerak untuk rukuk, selesai sempurna rukuknya, dia baru mengucapkan Allahu Akbar, bukan tempatnya. Ini ikhwani fi dinah azakumullah. Sampai beliau sebutkan rahimahullah, hatta qala al-fuqaha rahimahullah. Sampai para ahli fiqih menyatakan, lau bada'a bitakbir qabla ayyahwiya. Kalau seorang sudah mulai takbirnya sebelum dia turun, sebelum dia bergerak, dia sudah mulai takbirnya, au atamma ba'da yasila ila ruku', atau dia sudah sampai sempurna ruku', dia baru menyelesaikan takbirnya, fa innahu la yajzi'u, maka tidak sah. Ini ikhwani fi din, jazakumullah. Baik. Karena sekali lagi, tak ucapan Allahu Akbar itu zikir antara berdiri dan rukuk. Itu tengah-tengahnya. Itu zikir yang dibaca adalah Allahu Akbar. Kalau dia sudah sempurna rukuknya, bukan lagi takbir tempatnya, tapi ada zikir khusus yang dibaca tatkala rukuk. Ini ikhwani fi din, jazakumullah. Baik. Sehingga sesungguhnya rahimahullah, beliau menyebutkan wala syakka anna hadzal qaul lahu wajhatun min an-nazar, maka tidak diragukan pendapat ini, ini pendapat yang memiliki sisi pandang yang kuat. Li anna takbir alamah ala al-intiqal, karena takbir itu tanda untuk perpindahan. Fayam bagi ayakuna fi hal intiqal, maka hendaknya ucapan takbir itu tatkala perpindahan. Ini ikhwani fi din azakumullah. Karena ikhwani fi din azakumullah, banyak kita jumpai para imam. Dan banyak pula tentunya dari para makmum yang mereka tidak mengucapkan takbir kecuali sudah sempurna rukunnya, sudah sampai ke rukun yang berikutnya. Kalau kita bicara masalah rukuk, mereka mengucapkan Allahu Akbar tatkala sudah sempurna rukuknya. Ini bukan tempatnya. Kadang-kadang ikhwan fillah jazakumullah, seorang imam yang menjalankan perbuatan ini, mereka mengucapkan Allahu Akbar sudah sempurna rukuknya. Dan ini bukan yang menjalankan ini juga dari kalangan salafiyin. Juga ada mereka-mereka yang masih menjalankan yang demikian. Tapi kalau ditanya, kenapa kok takbirnya belakangan? Kenapa kok sudah sempurna rukuk baru mengucapkan Allahu Akbar? Alasan mereka, biar makmumnya tidak mendahului imam. Kalau imam mengucapkan Allahu Akbar baru rukuk, ini imamnya duluan, makmumnya duluan. Agar rukuk duluan dalam keadaan imam belum bergerak. Ini ijtihad dari imamnya. Agar makmum tidak mendahului imam, maka dia mengucapkan takbirnya belakangan. Kalau dia sudah sempurna rukuk, dia mengucapkan Allahu Akbar, sehingga otomatis makmum akan baru rukuk setelah imam sudah sempurna rukuknya, karena mendengar ucapan takbirnya. Ikhwani fi din azakumullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan penilaian. Apa penilaian beliau bagi imam yang beristihad dengan istihad yang demikian? Dengan alasan kalau takbir duluan nanti makmumnya mendahului sehingga diakhirkan takbirnya. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa tusammal mustahid hadzal istihad, dan mustahid yang beristihad dengan model yang demikian dinamakan, kata beliau, jahilan jahlan murakkaban. Itu jahil yang murakkab, yang bertingkat, yang bertumpuk-tumpuk kejahilannya. Ini ikhwani fi din azakumullah. Sehingga ini sebuah ijtihad yang keliru. Beliau memberikan alasan rahimahullah. Jadi beliau memberikan alasan, orang-orang yang demikian itu merusak sholatnya untuk memperbaiki sholatnya orang lain. Jadi dia memperhatikan bagaimana makmum itu enggak rusak sholatnya biar tidak mendahului imamnya tatkala gerakan-gerakan sholatnya, tapi dia merusak sholatnya dengan mengucapkan takbir di rukun yang berikutnya. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Sehingga beliau menyatakan hadza ijtihadun fi ghairi mahalli. Ini ijtihad yang bukan pada tempatnya. Ini dinamakan taib istihaj jahlun murakkabun li'annahu jahila wa jahila annahu jahil. Kenapa disebut jahlun murakkab? Kenapa disebut jahil yang bertingkat-tingkat dan yang bertumpuk-tumpuk? Karena naam dia itu tidak tahu taib, dan dia tidak tahu dalam keadaan dia itu jahil. Dia enggak tahu kalau dia itu jahil. Nah, jadi jahlun murakkab. Ini ikhwani fidina azakumullah. Sehingga ikhwani fidina azakumullah beliau menyatakan, idhan naqulu. Kalau begitu kami menyatakan, kabbir min hiya antahwi. Bertakbirlah tatkala kamu bergerak. Nah, bergerak untuk turun. Bergerak untuk rukuk. Naam. Wahris ala ayyan tahiyya qabla an tasja ila rukuk. Dan semangatlah, berusahalah agar takbir itu selesai sebelum kamu sampai pada sempurna keadaan rukuknya. Nah, ini ikhwanul fidina azakumullah. Baik. Sehingga tempatnya ucapan Allahu Akbar itu tatkala dia bergerak untuk rukuk, dan tidak sampai dia sempurna menjalankan rukuknya, sudah selesai takbirnya. Baik, ini ikhwanul fidina azakumullah. Nah, sehingga beliau sebutkan tadi mu'alif rahimahullah summa yarka mukabbiran, semoga kemudian rukuk dalam keadaan bertakbir. Baik, yani yahwi la rukuk, ia berpindah ke rukuk dalam keadaan bertakbir. Nah, ini ikhwani fidina jazakumullah. Baik, kemudian qala rahimahullah rafi'an yadayhi, dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Nah, jadi tatkala dia rukuk, berangkat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangannya. Sebagaimana takbiratul ihram ini sejajar dengan pundak. Nah, mengangkat kedua tangannya. Nah. Baik. Wa yadh'uhuma 'ala rukbatayhi. Kemudian meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Rukbah, bukan ala fahidai, bukan di paha, nah, tapi di rukbah, di lutut. Nah, karena masih ada juga orang-orang yang sholat tatkala rukuk itu tangannya di paha, nah, bukan di lutut. Baik, kalau lutut itu persendiannya itu. Nah, sehingga betul tangannya itu saya memegang lututnya. Nah, wayadohuma ala rukbatai. Baik, ikhwani fidina jazakumullah. Nah, sebagian pendapat, ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya rukuk itu beliau berpendapat tadbik. Tadbik itu digabungkan kedua telapak tangan, kemudian tatkala rukuk dia diletakkan di antara kedua paha. Ini tadbik. Nah, ini pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah. Baik, ini cara rukuk sebelum diperintahkan untuk kaifiyah yang meletakkan di rukbah. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud masih menjalankan yang demikian tadi. Baik, ini ikhwani fillah jazakumullah. Naam. Qala rahimahullah mufarrijatil asabi, dengan merenggangkan jari jemari. Nah, jadi tatkala memegang lututnya itu renggang, terbuka jari jemarinya. Mustawiyan dhahrahu, kemudian lurus punggungnya. Nah, jadi punggungnya lurus sehingga seakan-akan kalau dituangkan air itu enggak akan mengalir. Nah, karena lurus antara kepala, nah dia lurus dengan baik dengan punggungnya. Nah, di kepalanya tidak terlalu dingklu, tidak terlalu mendongak, sehingga lurus dengan baik punggungnya tatkala rukuk. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Demikian pula ikhwani fillah jazakumullah. Nah, termasuk sunnah pula tatkala seorang rukuk itu merenggangkan kedua sikunya. Nah, karena disebutkan dalam lafaz itu sebagaimana kaus, sebagaimana busur. Nah, sehingga dia tatkala rukuk tangannya merenggang ke samping kanan dan samping kiri. Nah, ini dengan syarat, baik, kalau tidak menyakiti orang-orang yang di sebelahnya. Nah, kalau dia salatul jamaah, kalau betul-betul barisnya itu apa? Rapat, nah, kalau dia memaksakan diri untuk meranggangkan sikunya, ini tentunya menyakiti samping kanan dan samping kirinya. Nah, ini bisa dijalankan tatkala dia sebagai imam atau dia salatnya munfarid. Nah, salatnya sendirian. Baik. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, walakin masrutun bima idza lam yakun fi adiyah. Tapi dipersyaratkan sunnah yang demikian ini jika tidak ada, tidak menyakiti. Nah, menyakiti yakni orang-orang yang di sampingnya. Fa in kana fi adiyah liman kana ila jambi, kalau itu menyakiti orang-orang yang ada di sampingnya, fa innahu la yanbaghi lil insan ayafala sunnah yu'di biha ghairahu. Maka kalau itu sampai menyakiti orang-orang di sampingnya, kata beliau rahimahullah, maka tidak sepantasnya, tidak sepatutnya seseorang itu menjalankan perkara yang sunnah, tapi dia menyakiti orang-orang yang di sampingnya. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Baik. Li'annal adhiyah fi tashwish 'alal musalli ila janbihi. Karena al-adhiyah menyakiti itu tashwish, membikin naam gak enak orang yang sholat itu, terganggu. Nah, jadi orang yang terganggu, tersakiti, sampingnya melebarkan naam tangannya sehingga terganggu dan terasa sempit. Naam wa talbis alaihi. Naam, ini ikhwan ibn azakumullah, ini bukan hanya dalam masalah rukuk, dalam semua perkara, bahkan di luar sholat. Naam, adiyatul muslim, adiyatul mu'min itu haram. Nah, sampai juga perlu ingatkan ikhwan ibn a'azakumullah, hayatul julus, bentuknya duduk, duduk tahiyat akhir misalnya. Tatkala seorang itu tawarruk, nah, tahiyat akhir, di tahiyat akhir yang setelahnya salam, dia tidak boleh memaksakan tawarruk tatkala memang sudah sempit. Nah, kalau dia terpaksa tawarruk, ini akan menduduki kaki teman sebelahnya. Nah, maka kata beliau rahimahullah, maka duduknya istiros. Nah, dalam keadaan adhiyatul mu'min itu haram. Nah, kalau dia baik menyakiti mu'min itu perkara yang haram. Nah, ini ikhwan yang berdina azakumullah. Maka duduklah dengan duduk istiros. Dia tidak menyakiti orang-orang yang ada di sampingnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Jika dalam kaitan ini rukuk, kalau dia sholat sendirian atau sholat sebagai imam, mungkin dia bisa untuk melebarkan tangannya samping kanan, samping kiri. Tapi tatkala dia jadi makmum, nah, dan kalau dia jalankan sunnah ini akan menyakiti samping kanan, samping kirinya, maka tidak sepatutnya yang demikian. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yaqul subhana rabbiyal azim, dan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Nah, ini zikir yang dibaca tatkala rukuk. Zikir yang dibaca tatkala rukuk. Nah, sehingga ikhwani fi dinillah zakum, tadi kita sebutkan tatkala orang sudah sempurna rukuk, ini bukan tempatnya takbir. Nah, kalau dia sudah sempurna ruku baru menyatakan Allahu Akbar, ini keliru. Karena takbir itu tempatnya antara berdiri dan ruku, tengah-tengahnya itu tempatnya dia mengucapkan takbir. Kalau dia sudah sempurna menjalankan ruku, maka zikirnya subhana rabbiyal azim. Nah, baik. Qala rahimahullah, summa yarfa' ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya. Baik, ini setelah rukuk. Nah, ya khani fi dina azakumullah. Baik, di tatkala seorang hamba dalam badan rukuk, itu tempatnya untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, subhana rabbiyal azim. Baik. Summa yarfa'u ra'sahu wa yadayhi, kemudian dia mengangkat kepala dan kedua tangannya untuk i'tidal. Nah, mengangkat kepala dan kedua tangannya. Baik, ini sunnah tatkala rukuk untuk mengangkat tangan, demikian pula tatkala i'tidal untuk mengangkat tangan. Nah, sebagaimana yang disebutkan dari hadisnya Ibnu Umar. Nah, kana yarfu yadayhi, Rasul SAW itu mengangkat kedua tangannya, idza kabbara liruku', jika beliau bertakbir untuk rukuk, wa idza rafa'a minar rukuk', dan jika bangkit dari rukuk. Nah, dengan mengangkat tangan ini sunnah. Qailan, tatkala mengangkat tangan dan kepala dari rukuk itu sambil mengucapkan imamun wa munfaridun, bagi imam dan munfarid dan orang yang sholat sendirian, sami Allah liman hamidah. Nah, imam kalau dia bangkit dari rukuknya, dia mengucapkan tatkala bergerak itu, sami Allah liman hamidah. Nah, demikian pula munfarid, orang yang sholat sendirian, tatkala dia bangkit dari rukuknya, dia mengucapkan sami Allah liman hamidah. Sama ikhwan ibn azakumullah, sebagaimana rukuk, sami Allah liman hamidah, zikir antara rukuk dengan i'tidal, itu zikirnya. Sehingga tidak boleh seorang sudah tegak berdiri baru menyatakan sami Allah liman hamidah. Sebagaimana tidak boleh pula seorang sudah sempurna rukuknya baru dia menyatakan Allahu Akbar. Nah, karena zikir pertengahan, zikir perpindahan, kalau rukuk itu takbir, kalau i'tidal itu tasmi sami Allah liman hamidah. Nah, ini dibaca tatkala pergerakan dari rukuk bangkit ke i'tidal, dia mengucapkan sami Allah liman hamidah. Nah, ikhwani fidina azakumullah, baik, ini menurut muallif rahimahullah, nah, yang mengucapkan ini imam dan munfarid. Nah, yang mengucapkan imam dan orang yang sholat sendirian. Baik. Kemudian waba ada qiyamihima, dan setelah tegak berdiri keduanya, imam dan munfarid nah, menyatakan Rabbana walakal ham. Nah, mil'us sama wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syai'in ba'd. Nah, ini diucapkan setelah tegak berdiri. Nah, setelah tegak berdiri, zikirnya adalah nah, Rabbana walakal ham. Saya beri cukup atau dilanjutkan mil'us sama wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syai'in ba'd. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, tentang zikirnya i'tidal. Nah, tentang zikirnya i'tidal, ini ada beberapa sifat, ada beberapa riwayat. Ada disebutkan Rabbana walakal hamdu. Nah, Rabbana walakal ham. Ada pula Rabbana lakal ham. Nah, tidak menggunakan waw. Rabbana wa lakal ham. Yang kedua Rabbana lakal ham. Nah, tidak menggunakan waw. Ada pula tambahan Allahumma Rabbana lakal ham, ditambah dengan Allahumma. Nah, demikian pula Allahumma Rabbana wa lakal ham. Jadi ada tambahan menggunakan Allahumma, ada yang tidak menggunakan Allahumma. Nah, semuanya dalam hadis yang sahih. Baik, ini akhwani fi dinna azakumullah. Nah, kemudian mana yang paling rajih untuk dijalankan? Semuanya boleh. Nah, ini kalau semuanya boleh, yang lebih afdal, nah, ahyanan kadang-kadang baca yang ini, kadang-kadang baca yang lainnya. Nah, kadang dia menyatakan baik Rabbana walakal ham, nah, Rabbana lakal ham, kadang-kadang Allahumma Rabbana lakal ham. Baik, ila akhirih. Naam. Baik, ini dalam rangka untuk muhafadzah ala sunnah. Dalam rangka untuk menjaga sunnah, dalam rangka ittiba'us sunnah. Dalam keadaan juga untuk hudurul qalb, untuk menghadirkan hati tatkala salat. Naam. Baik. Qala rahimahullah, wa ma'mumun fi raf'ihi faqat. Nah, adapun makmum dia hanya mengucapkan ini tatkala bangkit, Rabbana walakal ham, tatkala dia bangkit. Nah, berarti zahirnya ikhwan fillah jazakumullah, baik. Kalau imam dan makmum Naam. Dan kalau bangkit dari rukuk, dzikirnya sami Allahu liman hamidah. Nah, dan kalau sudah tegak berdiri, Rabbana walakal hamd. Naam. Tapi kalau bagi makmum, baik, tatkala dia rukuk, dzikir berdirinya Rabbana walakal hamd. Nah, terus apa tatkala dia sudah tegak berdiri, dzikirnya tidak ada yang dibaca. Nah, dzikirnya hanya tatkala pergerakan dari rukuk ke i'tidal. Nah, ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Baik, hingga tatkala dia berdiri, nah, enggak ada dzikirnya. Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah dalam permasalahan ini ikhtilaf para ulama. Nah, dalam masalah ini ikhtilaf para ulama. Nah. Baik. Sebagian pendapat menyebutkan apa yang disebut oleh muallif. Nah. Dengan hadis baik idza qala al-imam. Nah. Kalau imam menyatakan sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam menyatakan sami Allah liman hamidah maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Nah, tinggal zahirnya hadis ini makmum itu tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Karena perintah Rasulullah kalau imam menyatakan sami Allah liman hamidah maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Nah. Kemudian pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i, dan ini juga yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya makmum pun tatkala bangkit di rukuk mengucapkan sami Allah liman hamidah. Nah, dalilnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul tatkala bangkit di rukuknya jangan mengucapkan sami Allah liman hamidah. Nah, terus kenapa hadis ini kok beliau menyatakan kalau imam menyatakan sami Allah liman hamidah ucapkanlah rabbana walakal hamd. Nah. Kenapa Rasul menyatakan demikian? Iya, karena ucapan imam rabbana walakal hamd itu tidak dikeraskan. Nah. Kalau sami Allah liman hamidah kan keras sehingga makmum tahu, oh, ngikuti. Tapi apa yang dibaca setelah itu tidak disebutkan. Maka Rasul kasih petunjuk bacalah rabbana walakal hamd. Nah, sehingga imam, makmum, wal munfarid itu semuanya tatkala bangkit di rukuk menyatakan sami Allah liman hamidah, semuanya sama. Tatkala berdiri rabbana walakal hamd. Nah. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azakumullah. Nah. Pendapat yang lainnya pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Berarti ini pendapat yang ketiga. Baik. Beliau menyatakan rahimahullah beliau tidak sependapat nam dengan pendapatnya Malik. Juga sebagaimana pendapat yang kedua mungkin alasannya dalam setiap keadaan sholat itu pasti ada zikirnya. Kalau makmum kemudian Said bangkit yang menyatakan Rabbana walakal hamd kemudian berdirinya baca apa? Nah, enggak ada bacaan berarti enggak mungkin. Dalam setiap gerakan-gerakan sholat itu ada bacaannya. Nah, kalau itu diterapkan ada satu dalam gerakan-gerakan sholat yang tidak ada zikirnya. Nah, ini alasan kenapa pendapat ini dhaif. Nah, sehingga pendapat yang kedua itu menyatakan makmum pun juga menjawabkan sami Allah liman hamidah. Nah, sehingga setiap gerakan-gerakan sholat ada zikirnya. Tatkala sudah berdiri tegak, i'tidal dia menyatakan Rabbana walakal hamd. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengikuti zahirnya hadis. Nah, dari ucapan idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah, kalau imam menyatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Sehingga kata beliau rahimahullah, kalau makmum, nah, kalau imamnya bangkit dari i'tidal dengan menyatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya mengucapkan tatkala bangkitnya rabbana walakal hamd. Nah, dan terus bagaimana kalau berdirinya apa yang baca? Ya bacanya mil'us sama wa mil'u arq yang tadi disebutkan oleh muallif rahimahullah. Itu zikir tatkala sudah sempurna i'tidalnya. Nah, ini pendapatnya selesai mir rahimahullahu taala. Sehingga beliau menyatakan baik dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Naam. Wa hadha huwa al-qaulur rajih fi hadhil mas'alah. Naam. Maka inilah pendapat yang rajih dalam masalah ini, kata beliau rahimahullah. Nah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya beliau menyatakan, nah, lam yadhkur muallif rahimahullah madza yasna'u biyadayhi ba'da raf'i minar ruku'. Muallif rahimahullah tidak menyebutkan, nah, apa yang diperbuat oleh kedua tangan setelah bangkit dari ruku'. Yani tatkala tiga tangannya itu di mana? Nah, ini tidak dibahas oleh muallif rahimahullah. Hal yu'iduhuma 'ala ma kana sa'alai qabla ruku'. Apakah dikembalikan sebagaimana dia sebelum ruku'? Nah, sebelum ruku' berarti dia sedekap, nah, ditaruh di dada. Fa yadhu yadal yumna 'ala dhira'il yusra. Ayursiluhuma, ini meletakkan tangan kanannya pada lengan kirinya atau kemudian melepaskan keduanya, irsal. Nah, tidak meletakkan di dada. Baik. Wal mansus anil Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, nas dari Imam Ahmad, anal insan yukhayyaru baina irsalihima wa baina waqiyatil yumna 'alal yusra. Nah, ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Nah, manusia itu diperbolehkan milih. Nah, antara dia melepaskan kedua tangannya atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh kedua-duanya. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Nah, baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Ka'anna al-Imam Ahmad rahimahullah ra'a dzalika. Nah, dan mungkin boleh Muhammad rahimahullah berpendapat dengan pendapat yang demikian, li'anna laisa fi sunnah ma huwa sharihun fi hadha. Karena tidak ada dalam sunnah yang menjelaskan secara jelas tentang masalah ini. Nah, tidak ada yang disebutkan secara jelas tentang masalah ini. Di mana letak tangan itu tatkala sedang i'tidal. Ini tidak ada hadis yang sharih yang menjelaskan masalah ini. Sehingga beliau berpendapat, ini Imam Ahmad boleh irsal, boleh pula meletakkan di dada. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Ini juga pendapatnya sebagian para ulama yang menyatakan al-amru fi dzalika wasi'. Nah, ini perkaranya bebas, terserah. Nah, mau irsal, mau qabd, nah, semuanya boleh. Terus bagaimana pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Beliau menyatakan walakin alladhi yadhhar, tetapi yang nampak, ini yang beliau kuatkan, anna sunnah watul yadil yumna ala du'il yusra, yang sunnah itu meletakkan tangan kanan pada lengan kirinya. Ini yang beliau kuatkan. Nah, sehingga kalau i'tidal menurut beliau rahimahullah, seseorang itu tangannya na'am sedekap. Nah, ini pendapatnya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, apa dalil yang dipakai? Baik. Beliau menyebutkan rahimahullah li umumi hadis Sahal bin Sa'ad ats-Tsabit fi Sahih Bukhari. Nah, dengan hadis yang Sahal bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari, kana an-nas yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahu yumna 'ala dhira'il yusra fi shalah. Bahwasanya manusia itu diperintahkan meletakkan, nah, seorang itu meletakkan tangan kanannya pada lengan kirinya fi shalah, tatkala salat. Jadi seorang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya dira pada lengan kirinya, nah, pada lengan kirinya, bukan pada mifak, bukan pada sikunya, tapi pada lengannya. Fi shalah, lafadznya fi shalah, di dalam salat. Nah, kata beliau rahimahullah, fa inna idza nadharta li ummi hadzal hadits fi shalah. Kalau kamu lihat pada keumuman hadis ini dengan lafadznya di dalam salat, nah, ini perintah dalam salat. Walam yakul fil qiyam, beliau tidak sebutkan tatkala berdiri, nah, tapi tatkala salat, meletakkan tangan kanan di atas lengan yang kiri tatkala salat. Nah, tabayyana laka annal qiyam ba'da ruku' yusra' fil wad'i, maka jelas bagi kamu bahwa berdiri setelah rukuk itu disyaratkan untuk meletakkan tangan. Nah, baik, dengan keumuman shalah, li'anna shalah yajan fiha halu rukuk takuna ala rukbatain, belum rinci. Karena tatkala orang itu sholat, nah, kedua tangannya tatkala rukuk itu sudah disebutkan di rukbah, di lututnya sudah ditentukan. Tadi kan kita telah sebutkan. Kalau rukuk kedua tangannya di rukbah. Nah, di lutut. Baik. Wa fi halis sujud dan tatkala sujud alal ardi, tangan itu di tanah. Nah, ini sudah dijelaskan di mana letaknya. Rukuk diletak tangannya di mana dijelaskan, tatkala sujud juga di mana tangannya itu sudah dijelaskan. Wa fi halis julus dan tatkala duduk, nah alal sahidain, tangan itu diletakkan di paha. Nah, ini juga sudah jelas dalam hadis. Nah, wa fi halil qiyam dan tatkala berdiri, yasmal maqabla ruku wa ba'da ruku, berdiri itu mencakup sebelum ruku dan setelah ruku, yang i'tidal, semuanya disebut berdiri. Nah, yadul insan yadul yumna ala zira'ihi yusra, maka seorang itu meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya. Wa hadza huwa sahih, kata beliau, ini pendapat yang sahih. Nah, ini ikhwan fillah ya teman-teman, karena beliau melihat dari keumuman hadisnya fi shalah. Nah, dalam setiap rukun-rukun salat semua ditentukan di mana letak tangannya. Nah, tatkala rukuk letak tangannya di enam di rukbah, di lutut. Baik, tatkala sujud tangannya di tanah sejajar dengan bahu. Nah, tatkala duduk tangannya di paha. Nah, tatkala setelah takbiratul ihram tangannya di dada. Nah, tinggal sekarang ayat tidak. Tidak disebutkan, maka belum masuk ini termasuk fi shalah. Nah, jadi hukum asalnya fi shalah, baik itu bersedekah. Ini pendapat beliau rahimahullah. Nah, pendapat yang lainnya ikhwani fillah jazakumullah, ini pendapatnya Syalbani rahimahullah. Nah, bahwasanya para sahabat itu meriwayatkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Rasul itu baca apa, itu sahabat meriwayatkannya. Sampai meriwayatkan gerakan jenggotnya Rasul tatkala salat. Nah, jadi gerakan jenggotnya Rasul tatkala salat disebut oleh para sahabat. Nah, ini sebagian kita sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu. Nah, makmum itu tatkala salat melihat ke imamnya. Nah, tidak melihat ke tempat sujud. Nah, karena mereka para sahabat menggambarkan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tatkala Rasul pernah salat menjadi imam, salat di atas mimbar. Nah, dalam rangka untuk mencontohi para sahabat bagaimana salatnya. Kalau kemudian semua makmum itu lihat ke tempat sujud, ya percuma Rasul naik ke mimbar, enggak akan dilihat oleh makmumnya. Nah, maka ikhwan fillah, dalam perkara-perkara yang khafi, perkara-perkara yang samar, gerakan-gerakan jenggotnya itu diriwayatkan. Apalagi ya perkara yang sudah jelas, yakni sedekah. Tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan Rasul tatkala i'tidal itu meletakkan tangan di dada. Nah, ini perkara yang seandainya ada, seandainya Rasul meletakkan tangan di dada tatkala i'tidal, pasti akan diriwayatkan oleh para sahabat. Karena tidak ada yang menunjukkan beliau tidak meletakkan di dada. Sehingga sampai beliau keras dalam masalah ini dan beliau menyatakan itu perbuatan bid'ah. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Ar-rajih, terus mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita kembali kepada pendapat Imam Ahmad rahimahullah, al-amru wasi'. Nah, perkaranya bebas. Nah, mau irsal silakan. Nah, mau sedekah ya tafadhol. Nah, mana yang kemudian kita lebih pilih? Karena bid'ah itu ucapan-ucapan yang berat. Nah, kita mungkin enggak tega melihat seorang salafiyin. Nah, apalagi itu mungkin dari orang-orang yang ngajari kita tatkala salat kemudian sedekah tatkala itu mubtadi, itu bid'ah, itu perbuatan. Ini kata-kata yang berat ini. Nah, maka itu diingat kalau sesungguhnya rahimahullah. Bid'ah itu kata-kata yang berat. Jangan gampang-gampang mengucapkan ini bid'ah menuju kepada seorang itu berat. Coba bayangkan kalau kata-kata itu ditancapkan sama kamu. Kamu itu mubtadi. Nah, mungkin kamu enggak akan terima sama. Nah, maka ikhwan fillah jazakumullah, itu jalan tengahnya yaitu pendapat Imam Ahmad al-Amru wasi. Nah, mukhayyar, silakan pilih. Nah, mau sedekap itu ada imamnya. Nah, ada salafnya. Mau irsal juga ada salafnya. Nah, kalau kita salaf dalam artian a'immatul 'asr, imam di abad ini, di zaman kita sekarang ini, nah, Kalau yang mau irsal, imamnya Syalbani rahimahullah, pendapat beliau. Kalau yang sedekah, pendapatnya Syibin Bas rahimahullah, Salusaini rahimahullah, semuanya ada imamnya. Nah, yang diingat oleh Imam Ahmad rahimahullah, jangan sekali-kali kamu berpendapat yang pendapat yang kamu sampaikan tidak ada imamnya, itu bahaya. Nah, enggak ada pendahulunya berpendapat demikian. Nah, bagaimana sunnahnya? Wah, karena semuanya ada menyatakan boleh sedekah, ada yang menyatakan irsal. Wes, kalau saya yang tidak satu angkat tangan saja, misalnya. Nah, untuk menyelisih kedua belah pihak. Nah, itu enggak ada imamnya, itu yang bahaya. Nah, kalau ini kan ada imamnya. Baik, kenapa kok sedekap? Ya, ini pendapatnya Syibin Bas misalnya, pendapatnya Salusaini. Ini yang saya lebih mantap. Nah, untuk pegang pendapat ini, karena baca-baca lebih mantap. Nah, kemudian kenapa kamu kok irsal? Saya lebih mantap dengan pendapatnya Syalbani. Kenapa? Saya soalnya baca sifat salat Nabi. Nah, coba baca Syarhul Mumtik. Nah, pasti berpendapat dengan pendapatnya Syalbani. Nah, karena belum baca. Saya sudah baca kedua-duanya. Syarhul Mumtik baca, sifat salat Nabi baca. Terus pendapatnya bagaimana? Bingung saya akhirnya. Nah, karena dua-duanya membawakan dalil yang sore. Nah, yang jelas. Nah, pendapatnya, argumennya betul-betul sama-sama kuat. Nah, ini akan ibadina azab. Terus bagaimana? Nah, kalau poin terakhir, nah, kita sebagai muqallid ya enggak bisa milah-milah. Nah, rawi tahu jadi wis ini beliau pendapat ini, nah ini pendapat ini wis ya pilih yang lebih kita sikhoi. Nah, kita lebih sikhoi yang mana? Nah, syekh ini apa syekh ini? Nah, kira-kira yang mantap mana lah? Nah, tafadhol. Ini yang penting tidak saling membid'ahkan. Nah, baik. Ada yang irsal, na'am, ya terserah itu ada imamnya. Ada yang sedekah, ya terserah itu ada imamnya. Na'am. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Dan jangan kita berpikir bahwasanya sedekah itu hanya dikenal oleh salafin saja, tidak. Nah, orang-orang di luar salafi itu sholatnya juga ada yang demikian. Kalau itu adalah sedekah. Nah, kalau kalian mampir ke daerah Jombang, seluruh ranting atau wilayah Jombang Muhammadiyah, nah itu iktidalnya sedekah. Nah, itu keputusan cabang Jombang, nah, Muhammadiyah. Baik, sedekah semuanya. Baik, mungkin di Surabaya enggak, oh, itu keputusan sendiri. Nah, jadi beda madhab. Nah, baik, sehingga tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyesatkan. Nah, karena sama-sama baik punya dalil. Nah, sehingga kalau kita menyatakan baik, oh sedekap itu bid'ah, berarti kamu membid'ahkan saya bin Bas. Nah, kamu membid'ahkan Sausemi misalnya. Baik, itu pendapatnya mereka. Baik, sehingga terserah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, dan di dalam Syarhul Mumtik yang Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menguatkan pendapat yang sedekah. Nah, karena dihukumi fisalah itu hukum asalnya. Naam. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.